Baik, barakallahu fikum. Hadis yang kita baca sebelumnya dari Ibnu Umar disebutkan dalam cetakan yang baru dialihkan oleh Syekh Mubil bin Hadi rahimahullah dalam kitab beliau Ahadits Mu'allah, ya. Antum tulis supaya enggak dihafal toh, tapi tulis juga ya. Qala Ad-Darqutni rahimahullah Qala Ad-Darqutni rahimahullah Al-Ashbah annahu an mujahidin mursalun Al-Ashbah annahu an mujahidin mursalun Yang lebih mendekati, yang lebih mirip hadis ini mursal dari mujahid. Jadi bukan mausul, tapi mursal dari mujahid. Mujahid langsung Rasulullah SAW. Dan mursal termasuk dhaif. Lihat at-talkhisul hadir. Lihat at-talkhis al-hadir lil Hafiz Ibni Hajar rahimahullah. At-talkhis al-hadir lil Hafiz Ibni Hajar rahimahullah juz 1 halaman 205 juz 1 halaman 205 nomor hadis 300 nomor hadis 300 atau hadis nomor 300 gitu ya. Nah, ini disebutkan oleh Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullah. Disebutkan oleh Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullah dalam kitabnya Ahadits Mu'allah. Nomor hadis atau hadis nomor 273. Disebutkan oleh Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullah dalam kitabnya Ahadithu Mu'allah hadis nomor 273. Itu cetakan lama, ini cetakan baru. Ya, Ahadits Mu'allah yang punya saya cetakan baru. 273 cetakan baru Darul Athar. Tayyib. Sekarang kita masuk pada bab yang berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Asy-Syaikh Al-'Allamah Al-Muhaddits Abu Abdurrahman Muqbil bin Hadi Al-Wadi rahimahullahu taala fi kitabi Al-Jami' As-Sahih ma laysa fi As-Sahihain idza uqimatish shalatu fala shalata illa al-maktubah. Idza uqimatish shalatu, apabila sholat sudah diiqamati, fala sholata, maka tidak ada sholat, illal maktubah, kecuali yang fardu tersebut. Kecuali saat yang fardu tersebut. Ini fardu yang diiqamati tadi. Bab ini adalah lafadz hadis. Ya, bab ini lafaz sebuah hadis persis. Idza uqimatish shalatu fala shalata ila al-maktubah. Ini lafaz sebuah hadis yang sahih. Nah, kita baca hadisnya. Qala Syekh rahimahullahu taala, qala al-Imam Ahmad rahimahullahu taala haddatsana Yazid Yazid bin Harun al-Wasiti. Qala haddathana Salih bin Rustum Abu Amir. Salih bin Rustum ini diikhtilafkan. ada yang berpendapat Saleh bin Rustum ini layyin. Layyin itu dhaif yang paling ringan. Al-Hafidh dalam bukunya At-Taqrib menyatakan saduqun katsirul akhta. Saduqun katsirul akhta. Rawi yang saduq tapi banyak salahnya. Itu istilah lain dari rawi yang layyin. Ya, saduqun katsirul akhta sama dengan layyinun, lembek hadisnya, dhaif yang paling ringan. Tapi ya dhaif hadisnya. Ada yang berpendapat dia rawi yang saduq. Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi rahimahullah di sini termasuk yang berpendapat rawi ini saduq. Sehingga beliau menghasankan hadis ini. Bagi yang berpendapat rawi ini layyin, maka dia dhaif. Dhaif. An Abdullah bin Abi Mulaikah. An Ibn Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Qala qala Ibn Abbas uqimat salatu subhi. Telah diiqamati salat subuh. Faqama rajulun, tiba-tiba bangkitlah seseorang laki-laki. Yusalli ar-raka'atain, salat dua rakaat, yakni dua rakaat sunnah. Fajadzaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi thawbih. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menarik bajunya. Jadzaba itu menarik. Bi thawbih dengan pakaian dia. Rasul menarik pakaian dia, baju dia. Faqala seraya bersabda, atusalli subha arba'an? Apakah engkau salat subuh empat rakaat? Itu pertanyaan pengingkaran, namanya istifham ingkari. Ya, subuh kok empat rakaat? Gitu. Karena subuh dua rakaat saja. Qala asy-syekh rahimahullah, hadza haditsun hasan ala syarti Muslim. Al haditsu akhrajahu Abu Ya'la. وقال رحمه الله تعالى حدثنا زهير بن محمد زهير بن محمد قال حدثنا وكيع بن الجراح حدثنا صالح بن رستم به sehingga sumber hadis Saleh bin Rustum Abu Amir. طيب حديث ini barakallahu fikum tegas menunjukkan kepada kita apabila sudah diiqamati sholat maka tidak boleh memulai melaksanakan sholat sunnah. Paham ya? Idza uqimatis salatu fala yajuzu insya'un nafilah. Apabila salat sudah diiqamati maka tidak diperbolehkan memulai salat sunnah. Yang ini bila khilaf, dengan tak pada khilaf di kalangan para ulama. Ya, memulai. Dasarnya nas hadis idza uqimatish shalatu fala shalata ilal maktubah. Juga dengan hadis ini yang kita bahas dalam bab ini. Difahami? Misal, ada seseorang yang belum mengerjakan 2 rakaat qobliyah subuh. Telat dia. Dia masuk masjid, sudah qomat. Jamaah sudah bikin shaf untuk mengerjakan salat subuh. Ketika itu tidak diperbolehkan orang tadi mulai mengerjakan 2 rakaat qobliyah subuh. Difahami ya? Tidak boleh. Kenapa? Sudah diiqamati sholatnya. Maka tidak ada sholat melainkan yang fardu saja. Tidak boleh yang lain pada bikin shaf, imam takbirullahu akbar salat subuh, dia di belakang dengan tergesa-gesa mengerjakan 2 rakaat qobliyah subuh. Selesai langsung masuk shaf ngejar imamnya. Tidak boleh. Dengan nas riwayat. Difahami ya? Paham dong? Yang tidak boleh apa ini? Memulai. Insya. Memulai. Melakukan salat sunnah. Ini berlaku untuk qobliyah subuh dan yang lainnya. Mau qobliyah zuhur. Atau dia melaksanakan tahdil masjid barangkali. Atau dia ingin melaksanakan 2 rakaat ba'dal wudhu barangkali. Tidak boleh. Ketika sudah diiqamati, tidak boleh memulai shaf sunnah. Semuanya harus masuk shaf mengerjakan yang fardu. Ada wabah. Tindakan Rasulullah SAW yang menarik baju orang tadi. Itu menunjukkan perbuatan mungkar. Ya, tindakan Rasul yang menarik baju orang tadi menunjukkan itu tindakan mungkar. Anda menyalahi sunnah. Yang menjadi pembahasan di kalangan para ulama adalah seseorang yang memulai salat sunnah belum qomat. Di tengah-tengah melaksanakan salat sunnah, sholat diiqamati. Tahu gambarannya ya? Apakah dia batalkan sholatnya tadi? Ataukah dia lanjutkan sholat sunnahnya? Nah, jawabannya ada khilaf di kalangan para ulama. Sebagian ulama berpendapat langsung batalkan sholat sunnahnya. Baik dia baru mulai atau di pertengahan atau di ujung. Batal. Dengan zahir riwayat ini. Iza uqimatis salatu fala salata illal maktubah. Paham ya? Jadi secara mutlak. Langsung hentikan, batalkan salat sunnahnya. Secara mutlak. Jadi lagi qobliyah subuh atau qobliyah zuhur. Sudah tasyahud akhir. Sebentar lagi mau salam. Mau tasyahud akhir. Sebentar lagi mau salam. Qomat. Pendapat pertama mengatakan batalkan. Langsung hentikan salat sunnahnya. Dan langsung gabung dengan yang fardu. Walaupun Anda sudah di tahiyat akhir. Ini pendapat yang pertama dengan zahir riwayat. Bisa. Dan itu sudah tinggal selesai. Masih tasahud atau qomat. Ya sudah berhenti. Tatalkan langsung berdiri ke shaf. Bergabung dengan yang lain mengerjakan yang fardu. Difahami? Adzal qaulul awwal. Pendapat yang kedua memperinci. Pendapat yang kedua memperinci. Rinciannya adalah apabila dia masih di awal sholat atau di pertengahan sholat, batalkan. Batalkan batalkan sholat sunnahnya, langsung gabung dengan jamaah untuk mengerjakan yang fardu. Tetapi kalau dia di ujung sholatnya, di ujung tinggal sedikit lagi selesai, maka teruskan, lanjutkan sholat sunnah kamu, kemudian Anda langsung bergabung dengan yang lain mengerjakan yang fardu. Paham ya? Jadi kayak tadi Anda sedang tasawuf akhir, sudah tinggal mau selesai, komat, teruskan, lanjutkan sebentar, Anda salam, baru bergabung dengan shaf. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua ini yang dipakai oleh para ulama zaman sekarang. Syekh bin Utsaimin rahimahullah dan juga yang lainnya merujuk pendapat yang ini. Yang kedua ini dirinci. Paham ya? Dirinci. Sekarang kita praktek nih. Ada yang sedang salat sunnah. Rokaat pertama selesai. Rokaat yang kedua dia jalankan. Baru rukuk di rokaat yang kedua, komat. Batalkan atau lanjutkan? Hah? Lanjut. Batal. Yang mana yang betul? Jawabannya? Loh. Hasil yang lanjut. Batal lanjut? Batalkan. Dikarenakan durasinya cukup lama. Ruku, iktidal, sujud, duduk, sujud, tasyahud itu agak lama durasinya. Gak ngejar. Batalkan. Paham ya? Sehingga yang pendapat yang kedua tadi yang membolehkan untuk meneruskan ketika ada di ujung sholat. Bukan di rakaat yang kedua, di ujung sholat. Kasus yang hampir sama bagi mereka yang mengharuskan makmum membaca Al-Fatihah dalam sholat. Imamnya sudah rukuk, sementara kamu belum selesai Al-Fatihahnya. Dirinci. Kalau kamu tidak bisa mengejar menyelesaikan Al-Fatihah tadi, kalau kamu lanjutkan Al-Fatihah sampai selesai, itu imam bakal langsung i'tidal. Pengalaman akan ketinggalan rukuknya. Maka Anda berhenti baca Al-Fatihah, langsung ikuti imam rukuk. Rokaat yang ini tidak dianggap namanya mulghah, sia-sia, dikarenakan Anda belum menunaikan rukun sholat, yaitu membaca Al-Fatihah. Ya, itu membacanya Masya Allah fasih gitu. Dengan tumaknina, baru iyyaka, di hati ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nas'allahu akbar. Sudah rukuk dia. Anda kalau meneruskan, ihdinas siratal mustaqim, siratal la. Allahu akbar, sallallahu hamid, tidak dia. Maka langsung rukuk, hentikan Al-Fatihah, langsung rukuk, dan rokaat yang ada tadi mulghah, tidak dianggap. Anda harus mengulang lagi satu rokaat, dikarenakan rukun sholat tidak Anda kerjakan. Dipahami? Tapi kalau ada di ujung Al-Fatihah, yang sekiranya bisa mengejar, teruskan Al-Fatihahnya. Antum lagi membaca siratal ladzina an'amta alaihim. Allahu akbar begitu. Ngejar kira-kira. Ngejar langsung. Ghairil maghdubi alaihim waradhdallin. Allahu akbar. Teruskan karena memungkinkan untuk mengejarnya. Langsung teruskan baru ikut rukuk bersama dengan imam dan rakaat Anda mu'tabar. Dianggap dihitung dan enggak mengulang lagi rakaat. Dipahami ya? Itu kasus yang serupa. Juga terkait dengan masalah ini. Dipahami ya? Ketika di tengah-tengah sholat, enggak mungkin mengejar, maka batalkan sholat sunnahnya, gabung langsung dengan yang fardu. Tapi kalau sudah di ujung sholat, mendekati salam, qomat dikumandangkan, segera kamu tuntaskan sholat sunnahnya, langsung gabung dengan sholat yang fardu. Baik. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ilahnya, sebab kenapa kok dilarang. Beliau mengatakan atu sholli subha arba'an. Apakah kamu mengerjakan subuh 4 rakaat? Karena imam sudah jadi iqamati, imam sudah memulai salat subuh, antum mengerjakan 2 rakaat. Qobliya subuh bangkit lagi mengerjakan 2 rakaat subuh lagi 4 rakaat jadinya. Itu alasannya. Itu ketika terkait dengan subuhnya. Barakallahu fikum. Sehingga ada dua keadaan tadi. Difaham insyaAllah ya. Jadi kalau sudah diiqamati sholat, tidak boleh memulai mengerjakan sholat sunnah. Apapun itu. Baik qobliyah rawatib. Atau tahlil masjid. Atau ba'dal wudu. Tidak boleh, langsung yang fardu. Ketika sedang melaksanakan salat sunnah, terdengar iqamah dikumandangkan, ada khilaf di kalangan para ulama. Yang dirojikan oleh masyayikh sekarang ini dirinci. Kalau di tengah-tengah sholat tidak mungkin mengejar, batalkan salat sunnahnya, ikut gabung dengan yang fardu. Tapi ketika di ujung sholat yang memungkinkan untuk menyelesaikan dengan cepat, maka selesaikan sholat sunnahnya dan bergabung dengan imam mengerjakan yang fardu. Barakallahu fikum. Tapi bagi antum yang lebih merujuk pendapat yang pertama, maka kerjakan sesuai dengan konsekuensi pendapat. Ya, begitu qomat langsung batal. Entah mau di awal, di akhir, di ujung. Akhirlah di mu'tabar, antum kaji, antum merujukkan mana yang paling rajih dari akalnya para ulama dalam masalahnya para ulama. Wallahu ta'ala alam bisawab. Cukup ya? Biar tidak terlalu. Cukup insyaAllah. Kayaknya hadisnya ya. Atu salli subha arba'an. Itu hadisnya. Pendek aja. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam bisawab. Sebab pada perjumpaan berikutnya, pembahasan tentang masalah kaifiyah azan. Azan dua kali, takbirnya baca 4 kali. Ini nampaknya harus dijelaskan bagaimana azannya Bilal, bagaimana azannya Abu Mahdhurah, gitu ya, supaya tahu bagaimana bentuk-bentuk azan yang disyariatkan dalam Islam.